Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خلقتنا عزكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, masih pada pembahasan masalah akhlakul karimah. Kali ini bab yang ke-136. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, باب سخاوة النفس. باب سخاوة جوا. سخاوة dimaknakan dengan al-karam wal-jud, kemuliaan. Artinya bab kemuliaan hati atau hati yang mulia. Pada bab ini Qanatina Azzaikumullah akan disebutkan perangai Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai seorang yang sakhi, seorang yang mulia, suka berderma, secara khusus jiwanya memiliki sakhawatun nafsi, jiwanya sangat murah, bisa memikul gangguan-gangguan orang lain, bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan orang lain. Jiwa yang mulia dalam menghadapi keadaan dia sehari-hari memiliki sifat qanaah, sikap ridha dengan apa yang dia terima, ridha dengan apa yang dianugerahkan kepadanya, dan berbagai macam hal-hal yang semuanya masuk dalam pembahasan sakhawatun nafsi, hati yang murah, hati yang baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Bukair qala haddathana Layth ibn Sa'ad An ibn Ajlan, Muhammad ibn Ajlan. An al-Qa'qa', Qa'qa' ibn Hakim. An Abi Salih As-Samman, namanya Zakwan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم beliau bersabda ليس الغنى عن كثرة العرب bukanlah kekayaan itu dikarenakan banyaknya materi Al-Arab itu materi. Yang namanya kaya bukan kaya materi. Bukan kaya harta benda. Walakinnal ghina, ghinan nafsi. Namun yang namanya kaya, kekayaan secara hakiki ialah kekayaan hati. Hadis ini karantina azzaikumullah. Kita perhatikan di sini menjelaskan kepada kita adanya dua jenis al-ghina, dua jenis kekayaan. Yang pertama disebut dengan al-ghina, ghina al-arab, kekayaan harta benda. Dalam artian seseorang itu memiliki materi yang cukup, bahkan berlimpah, memiliki harta benda yang cukup, bahkan mungkin berlimpah. Orang menyebutnya kaya. Dan itu yang masyhur dan ma'ruf di kalangan kita semuanya umat manusia dalam mendefinisikan yang namanya kaya. Orang dikatakan kaya kalau memiliki materi yang cukup atau berlebih, harta benda yang cukup atau berlebih, dikatakan kaya. Orang yang kaya memiliki kekayaan. Jenis yang kedua ya karantina azzaikumullah yang namanya ghina ialah ghina nafsi, kaya hati. Apa yang dimaksudkan dengan kaya hati di sini? Jawabannya tentu bukan kekayaan dalam bentuk harta benda. Bukan kekayaan yang sifatnya konkret secara materi. Tetapi yang dimaukan dengan ghina nafsi, kekayaan dalam hati, hati yang merasa kaya, merasa kecukupan, ialah sikap al-qana'ah. Sikap neriman, menerima apa yang Allah rezekikan kepadanya. Sikap ar-ridha, meridai, riba dengan apa yang Allah nusrahkan kepadanya, walaupun hartanya sedikit, mungkin belum, mungkin tidak cukup untuk kebutuhan dirinya, atau mungkin juga tidak cukup bahkan untuk mengurusi keluarganya. Namun tatkala dia memiliki qana'ah, memiliki keridhaan, memiliki kezuhudan, memiliki wara, maka dia dikatakan sebagai orang yang kaya. Kaya dalam hati, sifatnya ma'nawi. Dalam hadis ini, Muhammadina azzaikumullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam hendak memberikan pesan kepada kaum muslimin. Kekayaan yang hakiki itu bukan kekayaan yang konkret. Tapi kekayaan yang hakiki, kekayaan yang kedua tadi, ghina nafsi. Naam. Dan itu karantina azzaikumullah masuk dalam pembahasan sakhawatun nafsi. Menunjukkan jiwa dia sangat pemurah. Jiwa dia berderma. Bentuk sakhawatnya ialah yang disebutkan tadi. Qana'ahnya, keridhaan dia, kezuhudan dia, waraknya dia. Naam. Tidak kemudian melihat-lihat apa yang dimiliki sama orang lain. Dan misalnya, dimaksudkan orang ini memiliki sikap sakhawah. hatinya bergerma, murah hatinya. Terkait dengan urusan-urusan duniawiyah, urusan-urusan finansial dan semisalnya, sakawahnya dalam bentuk ghina nafsi, kekayaan jiwa. Nah, dan ini menurut Allah secara hakiki, wakil, nyata. Seseorang yang dalam kehidupan duniawiyahnya memiliki ghina nafsi, qanaah, ridha, dan semisal dari, dia akan merasakan ketentraman dalam kehidupannya, merasakan kenikmatan dalam kehidupannya, seolah-olah dia merasakan dirinya adalah orang yang berkecukupan setiap hari ini. Dikarenakan yang namanya rasa cukup itu di hati. Orang yang qanaah, neriman. Dikasih sedikit, neriman. Dikasih banyak, alhamdulillah. Nah, tidak ada yang namanya keluh kesah. Lain halnya dengan orang-orang yang memiliki harta konkret, materi yang berlebih. Secara umum, bismillah azzaqumullah, orang-orang yang seperti itu, apalagi sudah merasakan nikmatnya, manisnya dunia, maka dia akan kepingin mendapatkan yang lebih banyak daripada itu. Harta yang sudah dia pegang kurang cukup. Materi yang dia miliki masih kurang. Terus dia mengejar yang namanya materi. Dia mengejar yang namanya dunia. Sehingga orang tadi sangat nampak tidak pernah merasa kecukupan dengan hartanya. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis datang dari sekian banyak sahabat, sebagiannya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, sebagiannya Bukhari saja, sebagiannya Imam Muslim saja, sebagiannya di luar Bukhari Muslim. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan tentang tamaknya Bani Adam. Beliau mengatakan lau kana libni Adam, lau anna libni Adam wadiyan nadhhab, la habba an yakuna lahu thalika, la habba yakuna lahu thaniyan. Kalau seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, bahkan ibni Adam wadi min zahabin, kalau seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya dia akan kepingin memiliki yang kedua. Begitu pula ketika dia memiliki yang dua, dia akan kepingin memiliki yang ketiga. Katanya Rasulullah itu, walan yamla'afahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali pasir. Kemudian pasir kita semulut, tidak, maksudnya ialah kuburan. Tidak akan mungkin bisa menyelesaikan ambisi tomaknya Bani Adam terkait dengan urusan dunia kecuali ketika dia mati, baru selesai urusan dunia. Nah, ini nampak ya Rabbina Azzaqumullah. Sehingga secara hakiki kita perhatikan, yang sesungguhnya orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya tadi, setiap terus merasa kurang cukup, kurang cukup, nambah lagi, kurang cukup, kurang cukup, cari lagi, cari lagi. Itu kalau dia tidak memiliki sikap qanaah, tidak memiliki sikap ridha, zuhud, wara' ila akhirat. Semata-mata mengandalkan kemapanan hidup dunianya, materinya, harta bendanya, terus kurang, kurang, kurang, kurang, kurang, kurang, sehingga dia layak dikatakan sebagai orang yang fakir. Orang yang miskin, yang fakir, hakikatan, terus merasa butuh, merasa kurang. Ataupun orang yang tadi yang memiliki keinginan nafsi, tenang, ayem, tentrem, sejahtera kehidupan dia, sedikit alhamdulillah, sedang alhamdulillah, banyak alhamdulillah, gak ngoyo. Jika nampak secara bahir untuk perhatikan yang kaya adalah orang yang kedua tadi. Barakallahu. Ini namanya prinsip kehidupan dalam menghadapi urusan-urusan yang sifatnya dunia. Intinya kita diminta untuk memiliki sifat qanaah di dalam menerima rezeki dari Allah Tabaraka wa Taala. Qanaah inilah, juga keridhaan inilah yang membuat kita menjadi orang yang sangat kaya. Entah materi kita sedikit, sedang ataukah banyak. Qanaah yang menjadi orang yang kaya, kana fi na'atakumullah. Laisal ghina an kathratil 'arab walakinnal ghina 'inan nafsi. Maka kalau orang itu memiliki kekayaan yang berlimpah, harta benda yang berlimpah, di saat yang bersamaan dia memiliki sikap yang qanaah, riba dengan apa yang dikasihkan kepada dia, dan dia memiliki sakhawatun nafsi, jiwa yang pemurah ila akhirat, maka dia mendapatkan dua keutamaan sekaligus, ghina al-arab wa ghina an-nafsi, kekayaannya betul-betul hakiki. Sugi tenang orang kayak gini. هذا قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة عن ثابت ثابت enggak bagaimana aneh Hafiz Rawi apa namanya Hafiz Al-Bunani An Anas bin Qala dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah beliau cerita Khadimtu an-Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 10 sinin saya melayani Rasul selama 10 tahun menjadi khadimnya Rasul, pelayan pembantunya Rasul selama 10 tahun. Fama qala li ufqat. Katanya Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tidak pernah mengucapkan kepada aku kata-kata uf sekalipun. Tidak pernah mengatakan kata-kata uh sekali. Yang kita semuanya tahu karena tidak azabullah, kata-kata uh itu ialah kata-kata hardikan yang paling rendah. Yang jelas pada kata-kata uh ada unsur keluhan. Tidak pernah ngomong demikian sama sekali. Menggambarkan yang paling kecil saja tidak pernah, apalagi yang besar. Jangan membayangkan. Dia tidak mungkin membentak, dia tidak mungkin mencaci maki, dia tidak mungkin marah-marah, dia tidak mungkin ila akhir. Jangankan itu semua, kata-kata tidak. Selama 10 tahun. Wa ma qala li syai'in lam af'alhu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan untukku, tidak pernah mengatakan kepadaku tentang sesuatu yang tidak aku lakukan. Ala kunta fa'alta? Kenapa engkau tidak berbuat demikian? Tidak pernah. Sesuatu yang aku tidak kerjakan, Rasul tidak pernah mengatakan. Kenapa kamu tidak berbuat demikian? Wala li syai'in fa'altuhu. Tidak pula beliau mengatakan kepada aku tentang sesuatu yang aku kerjakan. Lima fa'alta. Kenapa kamu mengerjakan demikian? Hadis ini karantina azabullah mutafakun alih. Untuk melihat di sini. Yang diinginkan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam membawakan riwayat ini adalah perangainya Rasul. Bagaimana beliau bisa bersikap sedemikian halus, sedemikian mulia kepada pembantunya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Selama 10 tahun tidak pernah mengeluhkan pembantunya. Tidak pernah mengatakan kata-kata sekalipun. Juga tidak pernah komplain. Pembantunya berbuat A. Kenapa kok berbuat A? Kenapa? Pembantunya diam saja. Kenapa kok diam saja? Tidak pernah. Tidak pernah komplain. hutang. Ini dikatakan oleh para ulama, peran Rasul yang namanya sakawah, faham ya? Itu yang namanya sakawatun nafsi. Rasul memiliki jiwa yang sangat pemurah, kerim, sangat mulia orangnya. Di antara bentuk sakawahnya tadi, kemurahan hatinya beliau, beliau bisa bersabar dalam menghadapi semua gangguan-gangguan, kekurangan-kekurangan yang mungkin dikerjakan oleh pembantunya. Yang namanya pembantu manusia ya, kawan. Ambil gitu ya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa manusia biasa. Yang namanya manusia pasti ada salahnya, kan gitu ya. Apalagi kurun 10 tahun, bukan waktu yang sebentar. Ada salahnya, ada kurangnya, ada cacatnya, ada ininya, ada itunya. Namun Rasulullah SAW dikarenakan akhlaknya yang mulia, punya sikap sakawah tadi, hati yang pemurah tadi itu, beliau bisa memaafkan semua keadaan yang ada. Enggak banyak komplain, enggak banyak ini, enggak banyak itu. 10 tahun luat ya. Kalau kita mungkin baru 10 menit. 10 menit pembantunya baru 10 menit. Ini sudah banyak ngomong. Kalau mati lagi apa perempuan? Mbak, bapak, nenek, sudah, itu keadaan kita ya, ngaku, ngaku, itu keadaan kita. Baru datang Mbok Yumnya ini, bilang Mbok Yum gitu ya, Mbok Yumnya baru datang ya, oh, udah macam-macam, Mbok Yum, ini, Mbok Yum, itu, ini, sudah pokoknya. Kayak gitu ya, para keluarga. Maka di sini pada tinaulillah dibawakan hadis yang berkaitan dengan Rasul alaihissalatu wassalam supaya kita sebagai pengikutnya berupaya memiliki watak yang serupa dan berupaya untuk memiliki watak yang seperti sakawatun nafsi murah hati diwujudkan ketika bermuamalah dengan pihak-pihak yang lainnya bisa menanggung segala macam gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, celah, kekurangan-kekurangan orang lain, sabar menghadapinya dan tidak banyak mengeluh, tidak banyak komplain. Ini susah karena sangat susah kecuali orang-orang yang betul-betul memiliki akhlak yang sangat terpuji, yang sangat mulia. Ini diupayakan terus setiap hari demikian sifat dan wataknya itu. Allah Taala. Alhamdulillah. Dan berupaya karena tina azabullah semaksimal mungkin untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia seperti ini. Kalau semua memiliki sikap sakawatun nafsi, pergaulannya akan enak. Pergaul antar sama hamba itu enak. Legowo terus. Tidak ada yang namanya adawah wal baghdha, permusuhan, kebencian, tidak ada yang namanya tasyajur, sahna, kalian bertikai atau berseteru, tidak ada yang namanya tabaghud, tadabur, saling benci, saling membelakangi, tidak ada. Semua kamu memiliki prinsip, wa kunu ibadallahi ikhwana, semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kalau memiliki sikap yang seperti ini. Barakallahu. Untuk zaman sekarang, Allah perlu dilatih akhlak-akhlak perangai-perangai yang mulia seperti ini. Zaman sekarang itu, zaman sekarang ini, Allah, akhlak preman itu lebih menonjol. Barakallahu itu. Tindakan-tindakan kaku, keras, anarkis, arogan, misalnya itu sangat mudah sekarang kaum muslimin. Orang-orang tua muslimin, pemuda-pemuda muslimin dan semisalnya mudah untuk dipicu dan mudah untuk disulut sikap-sikap kekerasannya itu. Dalam perkara hal-hal atau dalam hal-hal yang pantasnya dimunculkan perang-perang seperti itu. maka dilatih penampilan Allah dengan membaca keterangan-keterangan seperti ini, riwayat-riwayat yang seperti ini, supaya betul-betul kita memiliki watak yang bagus, akhlak yang mulia, perangai yang halus, yang luhur, mencontoh akhlak yang Rasulullah SAW alaihi wa sallam. Juga dalam hadis ini penampilan Allah, akhlak kepada pembantu. Memang akhlak kepada pembantu. Kita harus memahami yang namanya pembantu, pelayan, memiliki hukum, memiliki hak-hak, sekaligus juga memiliki kewajiban-kewajiban. Seorang majikan, seorang tuan dan nyonya, majikan yang ada di rumah, mereka memiliki tanggung jawab dan kewajiban terkait dengan pembantunya. Di samping majikan itu harus memberikan upah pembantu tadi sesuai dengan kerja dia, sang majikan juga dituntut untuk memiliki perangai yang halus, dituntut untuk memiliki akhlak yang mulia terkait dengan pembantu. Amam. Seperti yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Memanusiakan pembantu. Memanusiakan pembantu. Pernah dulu kita bahas terkait dengan masalah-masalah seperti ini. Yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah, yang pertama, jangan memberi beban berat, pekerjaan-pekerjaan berat kepada para pembantu. Paham? Yang kedua, ketika ada pekerjaan-pekerjaan berat, maka diminta majikan tadi untuk membantu pembantunya. Adalah membantu pembantunya. Dan yang ketiga, yang kalimah Rasulullah yang namanya majikan yang baik, itu bisa mengajari pembantu menjadi pembantu yang baik. Pembantu yang tahu tugasnya dengan tanpa banyak diomeli. Begitu. Sehingga sang tuan, sang majikan tidak banyak ngomel. Enggak banyak berteriak. Enggak banyak komplain. Memang. Coba kemudian dia, memberikan pengarahan-pengarahan kepada pembantunya. Pembantunya paham apa yang dia kerjakan. Dan melakukan pekerjaan dengan selesai. Pembantu juga demikian. Seorang pembantu harus mencontoh bagaimana tindakan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Pembantu yang sangat betul-betul setia menemani, melayani, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara-perkara kehidupan beliau, ini dibantu. Pembantu yang cerdas, yang tahu tugasnya masing-masing dengan tanpa banyak diperintah oleh majikannya. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Dari pagi sampai sore atau malam dia tahu. Dia seperti demikian. Ada begini, maka dia begini. Ada begitu, maka dia begitu. Itu namanya seorang khatim yang zeki. Seorang khatim yang jenius, yang fokus. Barakallahu fiik. Ini kewajibannya seorang pembantu. Kalau kedua belah dia fokus, maka antar pembantu dengan tuan, antar pembantu dengan majikan akan memiliki muamalah yang sangat indah, sebagaimana Rasulullah SAW memiliki muamalah yang sangat indah dengan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu warḍa. Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bagusnya akhlaknya Rasul, sekaligus juga menunjukkan manqabah keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu warḍa menjadi pembantu yang bagus. Dua. Riwayat yang ketiga masih menjelaskan lagi tentang masalah bentuk-bentuk lain sakhawah tadi. Qala haddatsana Ibnu Abi Al-Aswad. Ibnu Abi Al-Aswad namanya Abdullah bin Muhammad. Qala haddatsana Abd al-Malik bin Amr. Abu Amir Al-Aqati. قال حدثنا سحامة ابن عبد الرحمن الأطم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول Saya pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rahiman." Nabi sallallahu alaihi wa sallam seorang yang pemurah. Seseorang yang sangat penyayang. Wa kana la ya'tihi ahadun illa wahdah. Tidak ada seorang pun yang datang kepada beliau melainkan beliau beri dia janji yang baik. Wa anjaza lahu, dan menunaikan janjinya tadi, in kana 'indah, kalau beliau punya. Wa uqimatus shalah, suatu kali pernah diiqamatus shalah, salat sudah diiqamati. Wa ja'ahu a'rabi, tiba-tiba datang salah seorang Arabi, seorang Arab Badui. Fa'akhadahu bithawbi, kemudian Arab Badui tadi mengambil pakaiannya Rasul, datang langsung megang bajunya Rasul. Fa'akala, sambil mengatakan, yang dipegang ini bajunya Rasul ya kan, bukan bajunya kita orang, bajunya Rasul dipegang. Sambil ngomong, innama baqiya min hajati yasirah, ada sesuatu kecil, perkara-perkara yasirah yang remeh, yang ringan dari hajatku yang belum selesai. Artinya ini seorang Arabi punya hajat dengan Rasul SAW, sudah dibereskan semua hajatnya, tinggal sedikit. Sang Arabi ini langsung datang kepada Rasul dalam keadaan sholat sedih komati, pegang bajunya Rasul dan mengatakan, masih ada sedikit hajatku. Artinya apa? Kepengen ditunaikan sekalian. Ini mah lagi mau sholat ya. Wa khafu an saha, katanya Arabi tadi, saya khawatir lupa hajat. Sekarang juga. Ya Allah. Masya Allah. Faqama ma'ahu, benar sih Ikhwan, perangannya Rasul. Maka Rasul SAW pun berdiri, berjalan bersama dengan Arabi tadi. Hatta farigha min hajatihi, sampai Arabi tadi selesai dari hajatnya. Thumma aqbala fa shalla. Terus Rasul datang lagi dan beliau salat bersama dengan para sahabat. Masya Allah. Ini khairatun azakumullah, sekali lagi bentuk sahawatun nafsi, kemurahan jiwa, kemurahan hati. Bentuknya seperti ini, bisa memiliki kesabaran yang sangat tinggi ketika menghadapi gangguan-gangguan yang ditunjukkan oleh Arabi tadi. Kalau secara pandangan kita, apa komentar kita tentang Arabi? Kurang? Kurang apa? Kurang adab. Akhirnya, sekarang yang dikerjain itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang sembarangan ya. Kalau sama-sama Arabi, mungkin mereka sama-sama ahli Badu, sama-sama orang Badu, mungkin sama-sama Badu, sama-sama kerasnya, sama-sama kasarnya, begitu tarian. Kayak orang nggak punya adab begitu, mungkin. Tapi yang kita katakan di sini, karantina azabullah, yang diperlakukan demikian ialah Rasul, Rasul alaihi salatu wassalam, dalam keadaan sholat sedang diiqamati. Artinya apa? Di depan para sahabatnya. Mau sholat jamaah ini, sudah qomat, beliau sudah mau sholat begitu, datang Arabi tadi itu. Itu kan secara timingnya kurang tepat gitu ya. Betul, dia punya hajat, waktunya kurang pas. Tapi dia tidak peduli. Yang kedua, cara dia untuk meminta ditunaikan hajatnya pun juga kurang ada. Kata nak kemudian baik-baik, apa nih ya Rasulullah begitu. Apakah bisa ada waktu sebentar saya mau begini-begini? Itu saja mungkin banyak yang komplain gitu loh. Boya nanti sudah komat, salat dulu kan gitu ya, saya sholat baru bicara baik-baik kan gitu kan, ini A'rabi tidak demikian kelakuannya. Langsung datang, sedang diqomati sholatnya, langsung pegang bajunya Rasul, ditarik ngomong, masih ada hajat itu. Saya khawatir lupa. Sekarang. Masya Allah. Kalau anda perhatikan di zaman sekarang ini, ada yang berbuat demikian kepada ustaz kalian, mungkin kamu sudah ngamuk-ngamuk lewat dia. Gitu ya. Apalagi ustaznya Masya Allah gitu. Ustaz nasional atau mungkin internasional gitu ya. Lagi mau ngimami sholat depan gitu, tahu-tahu ada orang yang dengan tanpa adab, dengan tanpa apa, tahu-tahu megang kerahnya ustaznya kamu, dikinitin. Itu mungkin kamu ya, wah mungkin langsung ada sebagian yang maju, pegang orangnya ini, arek gitu ya. Coba orang ajar kan ya, arek. Kan gitu ya, itu umumnya begitu kan. Ustaz, kalau syekh yang begitu kan, wah tambah kamu ini orang kurang ajar tenang ke orang ini, orang penyadap itu syekh. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Subhanallah. Ternyata Rasul tidak kemudian ngamuk dan mengatakan, sing sopan lah. Tidak bilang begitu. Tidak begitu ya. Tapi beliau betul-betul menunjukkan sakhawatun dan jiwa yang sangat pemurah. Ini menunjukkan halusnya akhlaknya Rasul. Mulianya akhlaknya Rasul. Sekarang siapa dari kita yang mampu bersikap demikian? Pak pembahasan sekarang ini kan kamu posisinya sebagai orang yang ditokohkan ini. Tokoh masyarakat, syekh kabir, alim besar. Sekarang taikondan. Dibegitukan sama orang. Ya apa rasanya kamu? Di depan masamu, di depan masa umum, di depan kaum muslimin. Apa kamu enggak langsung ya apa itu bengkak ya men, di depan orang banyak di sini kan ya apa ini ya hanya kan begitu. Allah ini pelajaran karena bina azakumullah yang harus kita ambil bentuk sahawatun nafsi kemurahan hati ialah as-sabru alal adab. Bisa bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan orang-orang yang jahil seperti ini. Malam bersikap lembut kepada orang-orang yang jahil seperti ini. Persis yang dijatuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat ini diawali dengan kata-kata kana an-nabiyyu rahima sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu seseorang yang rahim, yang penyayang, kasih, yang lembut, yang Masya Allah. Kemudian dibawakan beberapa contoh terkait dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Secara disini, Rasulullah saya kesimpulkan. Yang namanya perangai sakhawatun nafsi, ialah sikap kelembutan, sikap murah, kemurahan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ketika menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan dunia, sikap sahawah itu diapresiasikan gitu katanya ya. Diwujudkan dalam bentuk qanaah, ridha, nerima apa. Dalam perkara muamalah, dan perkara muamalah ya karena azzakumullah dengan sama hamba diwujudkan dengan muamalah yang hasanah, muamalah yang bagus, penuh dengan adab, penuh dengan akhlak. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang jahil yang juga mengganggu dirinya, maka diwujudkan dalam bentuk as-safu wal afu, dengan memaafkan dia, tamam pada malam itu kepadanya, sabar dan mengakui kondisi-kondisi yang ada, gangguan-gangguan yang ada. Dan begitu pula yang orang tidak menjawabullah dalam perkara-perkara yang lainnya. Bentuk sahawah itu kalau anda bisa memiliki akhlak yang tepat, akhlak yang mulia sesuai dengan bimbingannya Rasul pada perkara-perkara ini. Barakallahu. Ini semua yang orang tidak menjawabullah bentuk akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, ini semua yang berkaitan dengan pembahasan masalah muamalah Allahul Musta'an. Dari sini Valentina Azzaqumullah menunjukkan kepada kita bolehnya menunda pelaksanaan sholat yang sudah diiqamati untuk urusan yang penting, yang jangka penting. Sehingga keidiannya Valentina Azzaqumullah, ketika sholat sudah diiqamati, kemudian ada perkara penting yang harus diselesaikan oleh imam, maka para makmum menunggu. Soalnya menunggu sampai datangnya imam. Begitu imam selesai dari urusannya datang, langsung imamnya takbir. Dengan tanpa harus mengulangi lagi iqamatnya. Jadi kami, dasarnya riwayat ini, ketika di waktu salat, Rasulullah SAW menyelesaikan urusan A'rabi tadi. Dasar yang kedua, juga hadis yang datang dari Rasulullah SAW sahih, ketika sholat sudah diiqamati, bahkan disebutkan dalam riwayat itu beliau sudah hampir takbir, kemudian beliau ingat sesuatu. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, makanakum, tetap di tempat kalian. Kemudian beliau masuk rumah, enggak lama kemudian setelah itu beliau keluar dalam keadaan meneteskan air dari kepalanya. Masuk beliau kemudian takbir lagi, memulai sholatnya. Berkali, ada hadis ma'ruf masyhur. Rasul lupa ngapain? Ayo. Nah, wow. Dari qarinah yang ada menunjukkan Rasul SAW ketika sedang junub lupa belum mandi junub. Berarti kalau kondisi demikian tidak bisa langsung. Satu kali takbir, dulu ngatu, izin malu sama yang jamaah kan? Tidak. Ada masalah. Kalau kamu teruskan, jadi kamu jatuh dalam tindakan al-istihza' di sholat, mengejek, meremehkan sholat, dikarenakan engkau sholat, dalam keadaan engkau tahu, dalam keadaan engkau sang jenazah. Itu tindakan yang bisa sampai pada tingkat kekufuran, kata para ulama. Istihza' di sholat, sengaja sholat dengan tanpa wudhu, sengaja sholat dalam keadaan jenazah. Itu tindakan yang sampai pada tingkat kekufuran, tapi istihza' di sholat. Ngomong sama para makmum, makan aku tunggu sebentar sama ya, pulang. Atut Alhamdulillah. Ada yang tanya, jauh rupanya Ustaz. Kalau memang jawabannya, kalau memang kalau tidak ada pun tegakkan rauh lama, maka bisa diminta naibnya yang maju. Terserah ya, Pak, digantikan sebentar. Saya ada kepentingan yang sangat penting, Pak. Saya suruh masuk, langsung pulang. Terus. Terus nanti naik lagi. Terus belakang akhirnya. Setelah kemudian makmumnya menunggu, lah apa? Ditunggu sampai datang imamnya. Terus datang langsung takbir. Memulai sholat dengan tanpa iqamat lagi. Barakallah. Masya Allah. Wah. Yang berikutnya. Qala haddathana Qabisah. Qala haddathana Sufyan. Sufyan Tsauri. An Ibn al-Munkadir an Jabir. Ibn Muqaddir namanya Muhammad Ibn Muqaddir. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan, "Ma su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama syai'an faqala la." Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dimintai sesuatu dan beliau mengatakan tidak. Sama kan? Pahamnya? Ini Rasul itu, ikhwan, di antara perangai halus dan lembutnya beliau. Setiap kali ada seseorang yang meminta beliau, beliau tidak mengatakan tidak. Maknanya, kalau beliau memiliki, mempunyai apa yang diminta, dikasihkan. Tetapi, kalau beliau tidak memiliki apa yang diminta, beliau menjanjikan dengan janji yang lain. InsyaAllah. Hayar insyaAllah. Yasarallah. Oke, kemudahan insyaAllah. Dan mengatakan, tidak ada. Atau tidak. Masya Allah. Ini juga perangnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ini pun juga kayaknya susah kepada kita ini. Gitu ya. Apalagi dia minta banyak. Kemudian anak saya itu kata dia ngomong iyo ini lagi betul nak ngomong kalau enggak enak sama orangnya enggak aja lah Allah Rasulullah enggak wajib itu dikatakan oleh sebagian ulama yang sangat dinasihatullah upaya Rasul untuk tidak mengecewakan orang yang minta. Terus yang kecewa. Pada katakan, punya sesuatu? Tidak ada. Kecewa dia. Tapi, di kaji-kaji yang baik. Dia sudah. Kita juga mudahan, insyaAllah. Kan enak. Orang yang akil yang punya akal akan tahu. Ini orang yang punya. Tapi jawabannya bukan dengan mengatakan tidak. Tapi jawab dengan kata-kata, ya sallallahu, insyaAllah. InsyaAllah. Waktu nafar sudah ada. Keterangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi karena dinasihatullah menunjukkan sakhawatun nafsi kemurahan hatinya Rasul Alaihi Salatu Wassalam. Masya Allah. Ini tidak sah. Bukan dibaca semata-mata tahu Rasul bagaimana, tapi diamalkan dalam kehidupan kita. Kita contoh adab Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adabnya kalau ada orang yang meminta sesuatu kepada kita, kalau kita punya, ya kamu kasih. Itu bentuk dermawan. Kalau kamu enggak punya, maka dikasih janji yang satu. Ya sallallahu. Contohnya, contoh waktu al-khair janji yang bagus kepada kata ya sallallahu. Dikasih kemudahan insyaallah. Khairan insyaallah. Jadi baik, insyaAllah. Begitu ya. Diperhatikan ya kalau tidak masuk. Ya kalau pas kadang lupa ya, coba akan. Gitu ya. Alhamdulillah. Terus kali dia punya kebiasaan. Wah, dekat orang ya. Iya. Itu ya kira-kira. Tidak langsung mengatakan, dekat orang ini. Iya. Dekat orang ini. Ya, kalau masuk kau juga cuma. Ya, sallallahu. Ini kalau tidak alhamdulillah jangan perhatikan secara prakteknya praktek yang diamalkan oleh para rasai itu bukan hanya semata-mata ketika diminta sesuatu dalam arti harta benda yang perhatikan juga ketika diminta untuk memberikan taklim memberikan kajian misalnya yang anda bilang ini pak otak kita enggak sejauh ini kita lihat ketika para masyarakat diminta untuk datang. Kalau tidak bisa, itu jawabannya gampang. Orang itu kita paham dengan baik. Kalau saya tadi mengatakan, ya sallallahu. Wah, alamat yang bisa juga. Kalau mengatakan, bisa. Nah, insya Allah. Ana upayakan. Ana upayakan. Nah, hubungi pula. Tidak, alhamdulillah. Dikatakan, nanti saya kirim ininya. Gila. Jelas itu loh kalau ada. Kalau tidak bisa, seringkali yang anak perhatikan, mesti mengatakan, ya sallallahu. Ya sallallahu. Itu jadi dilihat, saya. Kalau saya mengatakan, ya sallallahu, jangan kamu teruskan lobby-nya. Kalau kamu terus lobby, beri jawab saja, ya sallallahu. Itu bahasa kasarnya mau mengatakan tidak bisa. Gitu. Tapi adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan mengatakan tidak bisa gitu. Tapi mengatakan sebagai janji yang baik. Ya sallallahu. Yang akan susah. Jadi kalinya kalau tidak saat khutbah saat di tempat bulan, wah tuh kayak iso ya. Allah saat ini sibuk itu. Allah saat. Allah saat ini banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam akhlak kita yang mungkin Allah. Mudah-mudahan ingat terus, ya. Karena mudah-mudahan ingat terus. Jadi kalau lupa ingat terus. Ustaz, jangan bilang tidak. Bilang ya sallallahu. Iya. Ya sallallahu. Allah ya. Hanya yang bilang, kalau lupa ya dimaklum. Harakallah. Ya sallallahu. Benar ya? Masya Allah, tengah 6 ya. 1 jam saya bicara ya. Terakhir ini, dihatamkan sekalian biar pada pertemuan yang berikutnya masuk pada bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Farwah ibn Abil Mirah. Qala haddathana Ali ibn Muskir. عن هشام بن عروة قال أخبرني القاسم ابن محمد عن عبد الله بن الزبير من يبرأ من ثقة. قال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ما قال يوم جلتك ما رأيتم رأتين أسود من عائشة وأسماء. Katanya Abdul bin Zubair, aku tidak pernah melihat dua orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Kalau Asma ibunya, punya Abdul bin Zubair. Kalau Aisyah, khalahnya, bibinya. Karena Aisyah saudarinya, karena Asma saudarinya, karena Aisyah saudarinya Asma. Kata Ibn Zubair, saya tidak pernah melihat dua orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Wujuduhuma mukhtalif. Keberadaan mereka berdua itu berbeda. Kondisinya berbeda. Amma Aisyah. Adapun Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fakanat tajma'i asyai'a ila syai'. Adapun Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia punya kebiasaan mengumpulkan sesuatu kepada sesuatu. Artinya mengumpulkan dulu yang beliau punya. Sedikit kumpulkan, sedikit kumpulkan, sedikit kumpulkan. Sudah banyak kita juga. Bukan menunggu harta bukan. Yang dibahas sekarang itu pembahasan dermawannya itu. Jadi Aisyah punya pemikiran kalau cuma sedikit nanti kurang merata pembagiannya itu. Sehingga dibiarkan numpuk, kumpul, kumpul, kumpul, kumpul. Banyak, baru dikasihkan. Hatta idha kana ijtama'a indaha qasamat. Ini lihat. Sampai ketika saya berkumpul, cukup banyak di sisinya, qasamat dikasihkan oleh Aisyah. Bukan menunggu harta, tapi dikumpulkan untuk dibagi. Wa amma Asma, adapun Asma, fakanat la tumsiku syai'an lighad. Adapun Asma, maka tidak pernah memegang sesuatu untuk keesokan hari. Artinya apa? Langsung kasih. Ada sesuatu, langsung kasih. Sesuatu, langsung kasih. Terus begitu. Masya Allah. Akhirnya sahih malam tina azakumullah dan ini merupakan manqabah li Aisyah wa Asma. Ini merupakan keutamaan-keutamaan besar yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan Asma radhiyallahu ta'ala anha. Menggambarkan ya malam tina azakumullah yang terakhir kali ini, ternyata sifat sakhawatun nafsi, sifat jiwa yang murah, hati yang dermawan, ternyata juga ada pada para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Menunjukkan para sahabat betul-betul bisa menyerap pelajaran penting dari kehidupannya Rasul alaihi salatu wassalam, akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam bentuk as-sakhawah. Rasul memiliki sifat sakhawah, diserap oleh para sahabat, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Juga memiliki sifat yang sama, sakhawatun nafs. Sikap sakhawahnya di sini diwujudkan dalam bentuk al-jud wal karam, dermawan orang. Walaupun dengan cara yang berbeda, ada yang langsung, ada yang kumpul sedikit, kumpul-kumpul kemudian disebaikan secara merata, tapi yang jelas memiliki tujuan yang sama, perang yang sama, kedermawanan yang sangat tinggi. Masya Allah. Ini menunjukkan yang menanti ma'adzat mu'ala kaya lagi. Tatkala kita membaca kehidupan, perikidupannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, itu bukan semata-mata untuk dibaca, bukan semata-mata teori, dibaca untuk diteladani. Inilah Rasul kita. Kita sebagai umatnya, sebagai ikutnya, harus mencontoh akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus tertanam pada hati kita sikap kedermawanan yang sangat tinggi, suka ngasih, ringan tangan, suka banyak. Entah dengan cara kamu kumpulkan, kamu kumpulkan dulu banyak, ikan atau ada kelebihan, kasih. Ada kelebihan, kasih. Ada kelebihan, kasih. Sangat dermawan. Menunjukkan secara bahirnya Allah, tidak ada yang lebih dalam kehidupan Aisyah dan As-Sunnah radhiyallahu ta'ala anha. Semuanya cukup untuk ahli itu. Nah, kelebihan hartanya, kasih. Kasihkan. Masya Allah, itulah para sahabat. Dan yang lebih hebat lagi, yang disebutkan dalam akhir ini ialah perilaku sahabat wanita. Itu lebih hebat, sahabat wanita. Saya bayangkan yang laki-laki bagaimana? Barakallahu. Pertanyaannya ke mana? Selamat nanti aja. Baik, Allah, dari beberapa riwayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwasanya sikap atau watak sakhawatun nafsi itu betul-betul watak yang aplikasinya sangat luas dalam kehidupan sehari-hari, dalam bentuk kedermawanan, dan untuk kemurahan hati, dan untuk qanaah, ridha, zuhud, sabar, ila. Jiwa yang betul-betul pemurah, jiwa yang betul-betul memiliki akhlak yang mulia. Seperti yang ditutupkan oleh Rasulullah SAW. Ada nih? Ada nih? Ada nih? Ada nih? Ada nih? Ada nih? Ada nih? Ada nih? Susah ini. Jangan dijawab ya? Bapak dijawab. Jangan dijawab ya, Pak. Ya sudah, tak bacakan, tak kasih komentar sedikit. Afwan Ustaz, ada SMS yang dilontarkan ke ikhwan kita yang isinya Lukman Ta'abduh telah menghinakan trio bom Bali, tapi Allah telah memberi kebenaran atau tanda dengan satu banyaknya burung di atas rumahnya Amrozi. Kalau banyak burung, no. Harumnya kuburannya Amrozi. Itu harumnya itu dari dalam atau karena banyak karangan bunganya? Maksudnya, sekitar supaya jangan terlalu saklek gitu, agak sedikit terpikir jauh. Awan yang membentuk Allah Subhanallah. Dari mana ya? Kalau sesuatu yang mungkin dibuat-buat, jangan tanyakan apakah ada tanda-tanda khusus bagi orang yang mati syahid. dari Al-Quran, Al-Quran Sunnah ila akhir. Masya Allah. Jawaban saya cuma singkat. Keadaan yang menimpa mereka bertiga itu merupakan fitnah bagi umat itu. Secara fikrah jelas mereka punya fikrah takfir yang sangat berbahaya. Tidak hanya pemerintah yang dikafirkan, orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka kafir. Apa namanya? Apa ya? Iparnya Muklas. Nasir Akbar, kakaknya Farida yang di Malaysia itu dikafirkan sama Muklas. Dikarenakan dia kopat dari Ci. Diminta cerai dari Farida. Orang-orang yang tobat setelah bom Bali, kawan-kawan dia sendiri, ya padahal secara hukum positif dihukum seumur hidup juga demikian. Fikrah takfirnya jelas, fikrah khawarijnya karena susah untuk ditedeng-tedeng atau ditutup-tutupi. Gamblang sangat jelas karena tina azab Allah. Terus haram itu dalam manusia. Perkara yang tidak dipungkiri. Berita yang sangat masyhur. Orang-orang yang mengetahukan kepada kita, entah yang langsung lihat televisinya katanya, yang langsung melihat orangnya koran-korannya, ketika pemakaman jenazahnya memang jenazah yang besar. Ada yang sama saya kayak tempat kerandanya itu kayak berjalan di atas orang. Orang itu kayak air, ini kayak perahu gitu. Itu fitnah kalau tidak Allah. Namun kacamata kita ya kalau tidak asyik Allah bukan kacamata burung di atas rumah, bukan kacamata awan, tapi kacamata kita kacamata syariah. Tidak paham ya? Kacamatanya kacamata syariah. Fikrahnya bagaimana? Prinsip akidahnya bagaimana? Amalannya bagaimana? Itu yang kita paham. Barakallah. Nah, sedikit komentar mudah-mudahan bisa dilaat dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Nakdafilahu nasfamu alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.